إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kaum muslimin dimanapun Anda berada, adda wad dawa, penyakit dan obatnya. Allah taala menurunkan penyakit dan juga mendatangkan obatnya. Penyakit bisa fisik, bisa hati. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Di antara obat bagi kita adalah doa. Berkata muallif, wa kadzalika ad-du'a'u fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlubi. Begitu juga dengan doa. Sesungguhnya doa itu termasuk salah satu penyebab yang sangat kuat untuk menolak segala sesuatu yang tidak kita inginkan dan untuk menghasilkan segala yang kita harapkan. Jadi Ibnu Qayyim di sini menjelaskan bahwa doa ini merupakan salah satu penyebab yang sangat ampuh, yang sangat kuat untuk mendapatkan yang kita inginkan dan menolak yang kita tidak suka. Yang kita tidak suka adalah penyakit, pasti. Yang kita inginkan adalah obat. Jika keinginan kita tidak dibangun di atas hawa nafsu, pasti keinginan itu adalah sesuatu yang menjadi obat. Begitu pula sesuatu yang tidak kita sukai pasti akan menjadi penyakit. Jika ketidaksukaan kita itu kita bangun di atas wahyu, kita bangun di atas sunnah. Sebab banyak orang yang ingin mendapatkan sesuatu padahal sesuatu itu haram. Apakah kita berdoa minta kepada Allah yang haram, ya, yang dosa? Makanya Nabi menjelaskan, ma min muslim, ya, yada'u bidakwatin, ma min muslim yada'u Allah bidakwatin, laisa fiha ithmun, wala qati'atu rahim, illa atahullah biha ihda thalati khisalin, imma an yu'ajjila lahu da'watahu, au wa imma an yudkhira lahu fil akhirah, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithliha. Akhrajahu Ahmad. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan doa yang tidak mengandung pemutusan silaturahim, maka Allah akan memberikan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, entah doanya dikabulkan segera sesuai dengan harapannya. Yang kedua, kalau tidak, maka Allah akan menyimpan kelak di akhirat. Atau kalau tidak, yang ketiga, entah Allah akan memalingkan dari orang itu dengan doanya. Dari apa? Dari keburukan yang sederajat dengan doa yang diminta. Artinya, kalau kita berdoa apa saja, pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Selama doa itu tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim. Oleh sebab itu di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan apa? Doa salah satu sebab yang sangat kuat di dalam menolak apa yang tidak kita inginkan. Dan juga di dalam meraih segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau keduanya itu dibangun di atas wahyu, bukan hawa nafsu. Sebab kalau ada orang menginginkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, seperti mengharapkan untuk berzina, bisa berzina, ya Allah benar-benar saya bisa berzina dengan mana untuk billahi minta, ya itu dosa tentu. Ya. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu imma lidha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allah lima fihi min al-udwan. Akan tetapi terkadang pengaruh doa yang dipanjatkan itu qad yatakhallafu, berbeda-beda akibatnya, ya bisa langsung kontan, bisa terkadang bisa tertunda, tertunda terkadang nggak langsung dikabulkan. Ya. Apa penyebabnya? Entah di dalam doa itu lemah, doanya mengandung kelemahan. Apa diantaranya? Yaitu berdoa dengan sesuatu yang tidak Allah cintai. Seperti permusuhan tadi dengan uduan. Makanya Nabi bersabda, "Ba min muslimin yad'ullah bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahullah ihda thalathi khisal imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yudkhira lahu fil akhirah wa imma an yaslifa anhu minas su'i mithlihi." Rawahu Ahmad. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung keputusan silaturahim, permusuhan, kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga perkara. Pertama, entah doanya dikabulkan sesuai dengan harapannya dan segera, tidak tertunda, ya, tidak itakhallaf. Atau yang kedua adalah Allah Ta'ala menyimpan hasil doa itu di akhirat. Tidak dikabulkan sekarang, tapi disimpan di akhirat. Cuma manusia kebanyakan maunya yang kontan. Kalau tahu, nanti di akhirat baru menyesal. Seandainya dulu doaku bisa disimpan di akhirat semuanya. Atau yang ketiga, dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari suatu musibah yang semisalnya. Maka banyaklah berdoa, sebab tidak akan pernah rugi. Jangan mengatakan sebagaimana sabda Nabi, "Yustajabu lakum ma lam ya'jal wa yaqulu da'autu wa lam yustajab li." Setiap kalian itu, kata beliau, dikabulkan doanya selama tidak terburu-buru. Siapa yang terburu-buru? Yaitu orang yang mengatakan, "Saya berdoa tapi kok belum dikabulkan." Ingat, semua doa pasti dikabulkan. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian telah berkata, mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, dikabulkannya ini para jemaah tiga tadi. Orang yang sesungguhnya, orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Maka perbanyaklah kita untuk berdoa. Apa saja, pergunakan waktu-waktu yang mustajabah, tempat-tempat yang mustajab, kondisi-kondisi yang mustajab, tempat yang mustajab, seperti di tanah haram, ya di multazam. Kita berdoa di Arafah, tempat mustajab untuk berdoa. Waktu-waktunya antara adzan iqamah, itu semua harus kita perhatikan. Jadi mungkin saja pengaruh dari doa tadi, yatakhallaf, yaitu mundur, tertunda, dengan sebab lemahnya doa itu sendiri. Kenapa? Doanya mengandung sesuatu yang tidak dicintai Allah, seperti doa permusuhan. maka bisa jadi tidak ditinggal, bisa jadi juga tidak dikabulkan sama sekali. Wa imma li dha'fil qalbi, atau hatinya lemah, hatinya lemah, doa tapi kok tidak yakin, doa tapi kok tidak mengharap, doa kok tapi tidak apa, hatinya itu tidak ada rasa, atau hatinya lalai. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, ketahuilah Allah doa yang keluar dari hati yang lalai, lemah hatinya. Makanya kalau kita berdoa, sungguh ini harus benar-benar, sebab doa ini barunya merupakan senjata yang ampuh, menunjukkan bahwa kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita kecil, kerdil, tidak ada apa-apanya. Atau penyebabnya adalah adami ikbalihi ala Allah, dia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lemah, mungkin tidak yakin dengan doa itu, hanya katanya orang, kemudian tidak menghadap, hatinya lalai, mulutnya berkomat kamit, tapi hatinya kemana-mana. Wajam yatu alaih waktu doa, atau dia tidak memperhatikan waktu-waktu doa, waktu mustajabah ketika sujud. Nabi bersabda, ya, apa aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi fi sujud aqrabu fi adha, yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah dia berdoa, perbanyaklah berdoa antara adzan iqamah, ketika hujan turun, ketika antara waktu habis asar sampai maghrib di hari Jumat, itu waktu-waktu yang mustajabah, sepertiga malam terakhir, itu perhatikan, terutama yang mungkin sering untuk kita dapatkan, waktu kapan? Yang sangat sering insyaallah untuk bisa kita dapatkan, waktu kapan? Antara adzan dan iqamah dan sujud, kita sholat, mungkin sepertiga malam banyak yang lewat, nunggu hujan jika belum musimnya. Nah ini, maka jangan sampai kita lewatkan antara adzan dan qomat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ditolak, waktu yang mustajab. Ketika sujud, waktu yang mustajab. Sehingga apa? Doa yang berasal dari doa yang mengandung permusuhan, atau berasal dari hati yang lemah, hati yang lalai tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan waktu-waktu yang mustajabah, maka doa seperti itu kata beliau fayakunu bimanzilatil qusir rahwi jiddan, maka doa seperti itu seperti kondisi atau kedudukan busur yang lemah. Paham busur yang lemah, yang biasa latihan memanah, ya. Busur lemah mungkin mainan anak-anak, ya. Apa busur yang lemah? Bainna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Maka busur yang lemah akan mengeluarkan anak panah dengan yang lemah pula, sehingga tidak bisa tepat sasaran. Orang yang ingin berburu menggunakan panah, entahlah dia mempersiapkan busur panah dengan kuat, talinya dikencangin, tentu sudah ada ukurannya, baru anak panah akan melesat dari busur tersebut dengan kencang dan insya Allah tepat sasaran. Belum nyampe sasaran sudah jatuh, berapa 2-3 meter sudah jatuh. Ada dua, entah yang memanah yang lemah atau busurnya yang lemah. Oleh karena itu apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan kias doa yang lemah bagaikan busur yang lemah, sehingga dia keluar darinya anak panah dengan lemah, sehingga tidak sampai kepada sasaran, kepada bidikan. Wa imma li husulil mani' binal ijabah, atau penyebabnya karena adanya penghalang, untuk dikabulkannya doa. Sudah dia di waktu sudah dipilih, syarat-syarat sudah dipenuhi, diangkat tangan, menghadap kiblat, kemudian di tempat-tempat yang mustajabah, waktunya juga mustajabah, dia menghadap kiblat, etika dan adab berdoa dipakai. Namun li imma yahusulil bani minal ijabah, entah di situ ada penghalang untuk diterima. Di antaranya apa? Min aklil haram wal zulmi warinil tunub alal kulubi wastila'il ghaflati wasyahwati wallahwi wa qalabatuha alaiha. Entah penyebab terhalangnya doa itu, satu, makanan haram. Ya. Sebagaimana ada orang yang mengangkat yamuddu yadaih wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa udhiya biha bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya Rob, ya Rob. Ya. Mengangkat dua tangannya, ya Rob, ya Rob. Badannya kusut karena perjalanan safar yang panjang. Bagaimana doanya diterima sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya kasapnya haram. Ini. Jadi makanan haram bisa menghalangi terkabulnya doa. Atau perbuatan zalim tadi. Seperti hadis tadi. Ma min muslim yada Allah bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa atahu Allah ihda thalathi khisal. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan dakwah, dengan doa yang tidak ada di situ, yaitu dosa, termasuk kedzaliman. Warinil dzunub, noda-noda dosa, alal qulub, yang nempel di hati kita. Maka itu juga bisa menghalangi doa, diijabahnya doa. Atau apa? Kita dikuasai oleh perasaan atau kondisi lalai, dipenuhi dengan syahwat dan main-main, itu yang menguasai kita dan mengalahkan kita. Doa tidak ngerti maksudnya, berdoa mulut berkomat kamit, tapi apa yang dibaca tidak paham, sehingga hatinya lalai, tidak khusyuk. Kama fi mustadrakil hakim min hadith Abi Hurairah anin Nabi SAW qala udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Sebagaimana riwayat Al-Hakim dalam mustadraknya dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, berdoalah kepada Allah Ta'ala sementara kalian yakin doa itu dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yakbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Rawahu Tirmidzi. Dihasankan Al-Albani. Ketahuilah, Allah tidak menerima doa yang keluar dari hati yang lalai. Hendaklah kita berdoa dengan merengek, karena doa ini termasuk sebab yang ampuh, ya, untuk menghasilkan yang kita harapkan atau menolak yang tidak kita sukai. Apa kata beliau lagi? Fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda, walakin ghaflatul qalbi 'anillahi tabtulu quwwatahu, wa kadzalika aklul harami yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Ini doa itu merupakan obat yang sangat bermanfaat, dan doa yang bisa obat yang bisa mengangkat penyakit. Akan tetapi lalainya hati dari Allah tubtilu quwwatahu, akan membatalkan kekuatan doa. Begitu juga makanan yang haram akan melemahkan, membatalkan kekuatan doa. Sehingga kalau kita berdoa belum dikabul, ya kita harus introspeksi diri. Kalau memang tidak ada dosa yang kita lakukan, makanan haram yang masuk, atau hati kita tidak lalai, benar-benar kita minta, maka ketahuilah, bisa jadi doa kita belum dikabul namun nanti disimpan di akhirat. Atau Allah telah selamatkan kita dari sebuah musibah. Allah selamatkan kita dari sebuah musibah. Ini ikhwan, ya. Kama fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أخرجه مسلم وأحمد والترمذي. Sebagaimana dalam Sahih Muslim kata beliau dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal, dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan Nabi membacakan surah Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik, yaitu yang halal, dari apa yang kami rezekikan. Ini artinya apa? Perintah Allah kepada orang beriman sama dengan perintahnya kepada Rasul. Disuruh makan yang halal. Kemudian beliau menyebutkan orang yang dalam keadaan safar panjang, rambutnya acak-acakan penuh dengan debu, mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan ke langit, dengan mengatakan ya Rob, ya Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia mendapatkan ghudza, yaitu apa? Makanan-makanan yang haram. Maka bagaimana ya bisa diterima doanya? Ini kita perhatikan, ya, karena memang kita sudah ada pada zamannya. Nabi bersabda, ya, beliau bersabda, ya'ti zamanun la yubali ar-rajul min aina asaba al-mal min haram atau min halal atau min haram. Ya. Saya'ti zamanun la yubali ar-rajul min aina asobal mal min halal atau min haram. Akan datang satu zaman di mana manusia, seseorang tidak peduli dapat harta dari mana, dari halal atau dari yang haram. Nah, kita sudah berada pada zaman itu, ya, sehingga seseorang tidak peduli apakah yang dimakan itu haram atau halal. Jangankan harta yang sudah di tangan dan itu haram, ada di tangan orang lain, bagaimana bisa pindah kepada dirinya? Telepon orang malam-malam untuk menipu. Ini sudah terjadi dan itu seakan-akan tidak ada beban. Untuk apa? Untuk merugikan orang lain. Tidak ada beban. Ya'ti zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal atau min haram. Akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dapat dari mana harta dia, dari yang halal atau dari yang haram. Ternyata yang haram ini, jangan hanya haram, yang halal pasti ditanya oleh Allah nanti. Ya. Akan ditanya, la tazulu qadama ibni Adam inda rabbihi yawmal qiyamah. Ya. La tazulu qadama ibni Adam inda rabbihi yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. An umrihi fi ma'afnah wa an syababihi fi ma'ablah wa an rizkihi min aina iktasabah wa fi ma'anfaqah wa ma'amila fi ma'alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya lima perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Yang kedua, waktu muda untuk apa digunakan? Yang ketiga, rezekinya dari mana dia dapat? Dari mana dia ditanya? Setelah lolos halal dipakai untuk apa? Kalau enggak lolos haram, sudah sebagai catatan amal buruknya. Ya, dan ilmunya yang kelima untuk apa diamalkan? Nah, sekarang tidak peduli. Kalau nanti jelas akibatnya di hadapan Allah SWT. Di dunia menjadi sebab ditolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Abdullah ibnu Imam Ahmad fi kitab az-zuhd li abih asaba bani Israil bala'un fa kharaju makhrajan fa awha Allah azza wa jalla nabiyhim an akhbarahum annakum takhrujuna ila as-sa'id bi abdanin najasatin wa tarfa'una akfan qad safaqtum biha ad-dima wa mala'tum biha buyutakum min al-haram al-ana hina ishtadda ghadabi 'alaykum wa lan tasjudu inni illa bu'da. Abdullah putra dari Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Zuhud yang disusun oleh ayahnya Imam Ahmad bahwa Bani Israel ditimpa musibah. Kemudian mereka keluar ke tempat keluar. Allah wahyukan kepada mereka, kepada Nabi mereka, agar mengabarkan kepada mereka. Apa? Kalian sungguh telah keluar menuju As-Su'id, yaitu bukit. Dengan apa? Dengan badan kalian yang penuh dengan najis. Dan kalian naik ke tempat di mana kalian di sana banyak menumpahkan darah. Dan kalian memenuhi rumah kalian dengan yang haram. Sekarang ini ishtadda ghadabi 'alaikum, bahwa kemarahanku sudah memuncak kepada kalian. Maka tidaklah kalian menambah dariku kecuali menambah jauh. Jadi ketika Bani Israil tiba musibah, berdoa pada Allah, naik ke bukit, sementara mereka penuh dengan dosa, rumah-rumahnya penuh dengan yang haram. Apa kata Allah? Kemarahanku kepada kalian begitu besar, maka kalian tidaklah tambah dariku kecuali tambah jauh. Meskipun datang minta berdoa kepada Allah, ya, namun kalau dalam keadaan penuh dengan perbuatan dosa, dalam keadaan penuh dengan makanan yang haram, maka doakan bukankah paling dekat dengan Allah SWT, ya, ketika sujud. Akhrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun wa aktiru fihi ad-du'a, rawahu Muslim. Yang paling dekat antara seseorang dengan hamba ketika sujud, maka adalah dia perbanyak berdoa. Namun kalau belepotan dengan dosa, maka adalah minta ampun terlebih dahulu. Oleh karena itu, diantara adab berdoa, mengakui dosa-dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya siapa? Doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami. Akui dosa-dosa. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Akui dosa-dosa. Jangan kemudian kita berpakaian dengan kesombongan. Jangan kemudian kita belepotan dengan yang haram lalu kita mengadahkan kedua tangannya. Ya. Seperti tadi, kemudian disebut seorang yang melakukan perjalanan panjang. Maka di sini para ulama mengambil faedah hadis tersebut, safar termasuk dikabulkannya doa. Pakaian yang lusuh, pakaian yang aut-autan, rambut yang kusut juga termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Termasuk juga mengangkat kedua tangan. Termasuk mengatakan ya Rob dua kali. Ya, itu berdoa, ya Rob. Ya. Termasuk apa ini? Salah satu adab atau dikabulkannya doa. Namun ini sudah terpenuhi semuanya. safar yang panjang, pakaian yang awut-awutan, rambut yang kusut penuh dengan debu, dua tangan diangkat ke langit, sudah mengatakan ya Rob, ya Rob, tidak terima. Apa yang penyebabnya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Abu Dzar qala yaqti min ahib kubir ma yaqti am al bilah, cukup sahabat dengan baik bagaimana makanan dengan gar, ya kalau doa kemudian kita tidak membaikkan hal-hal maka sahabat dengan sayur tanpa garam, hambar. Semoga Allah Ta'ala kabulkan doa. Dan diri kita orang yang banyak berdoa, jangan merasa dan yakinlah dan kebutuhan khusus. Barangkali yang kita sampaikan, semoga hidup, karena hidup tidak akan ada artinya kalau sepi dan doa. Hidup tidak akan ada gunanya kalau kita tidak menyadarkan urusan ini hanya kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang kita baca di pagi hari dan sore hari. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Allahu wa la ta'ala. Dan dengan rahmatmu aku diwatak perbaiki kemurusanku tanpa terbaik dan jangan kosakan hanya mata istiwa ikhwan adalah mengatakan genting sementara diajarkan pada diri yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu dibaca pagi hari sore hari, artinya kita hari dalam keting. Bagaimana kita turutun hitamun adal kubi alhil hasir dan dipaparkan dan tawarkan fitnah sebut pada hati seperti akar sehelai, sehingga kita selalu minta doa perlindungan kepada Allah subhanahu. Demikian wallah jawab bos. Ikhwat al-Islam pendengar dan pemirsa Rojah, demikian sesi interaktif, maksud kami sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Elsi Hafizullahu Ta'ala. Dan selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau bisa kirimkan ke pesan singkat di 0819-896543. Tentunya pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimanakah kiat-kiat untuk menguatkan hati di saat doa yang dipanjatkan sudah bertahun-tahun akan tetapi belum mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Iya, kiat untuk dikabulkannya doa. Iya. Ya, memang ada adab-adab berdoa seperti kita memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, kita menggunakan tawassul dengan asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, dan seterusnya. Menyebut nama-nama Allah, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, ilhah, merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin doa kita diterima. Kemudian juga ditutup dengan bacaan solawat, kedua istighfar kepada Allah, ya, Rabbana ufir lana, ya, minta ampun kepada Allah, Rabbana zalamna, akui dosa. Atau juga bisa semuanya, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu, dan seterusnya. Kita baca itu, lalu kita berdoa. Karena dalam sayyidul istighfar sudah mengandung semuanya. Mengandung pujian untuk Allah. Mengandung asma'ul husna. Mengandung apa? Pengakuan dosa, pengakuan nikmat. Nah, kemudian nanti ditutup dengan bacaan solawat, menghadap kiblat. Hatta doa di depan kuburan, ya. Kalau kebetulan kita menghadap ke sana, kuburannya di sana, maka kita balik badan untuk menghadap kiblat. Kalau pas kita di depan kuburan, kita bergeser sedikit, jangan menghadap kepada kuburannya, hadap kita ke arah kiblat. Ya. Demikian. Itu diantara adab-adab berdoa. Merengek. Merengek-rengek, ilhah, ya, mengulang 3 kali. Ya. Kemudian juga diantara adabnya adalah jangan minta dengan terperinci. Ya, minta mobil setirnya yang begini, bannya yang begitu, terus warnanya, nggak perlu, nggak boleh, itu tidak benar. Ya, perempuan minta yang tingginya segini, tingginya juga sudah ditentukan. Ya, kulitnya juga ditentukan. Tidak seperti itu. Sudah minta wanita yang soleha. Minta wanita yang cantik misalkan. Ya, karena kriteria 3. Agamanya, kecantikannya, hartanya, keturunannya 4. Tunggahul mar'a li arba. Minta ya Allah yang kaya, yang cantik, yang agamanya baik, ya, yang nafsunya bagus. Tidak ada masalah. Yang cantik jangan diperinci, yang kaya jangan diperinci. Maka jangan memperinci doa, ya, cukup dengan doa yang global. Maka doa yang paling utama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terkadang kita menganggap sebelah mata doa ini. Doa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Diajarkan Nabi ketika tawaf antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak baca itu. Ini menunjukkan apa? Betapa agungnya doa tersebut. Demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan kedua kami akan angkat pertanyaan dari penelpon di 0218236543, Anda yang akan bertanya di pagi hari ini secara langsung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana? Dari Andi dari Riau, mau tanya nih. Ya, Bapak siapa? Mohon maaf, kurang jelas suaranya. Dari Andi. Pak Andi, ya. Ya. Silakan Pak Andi ke pertanyaannya. Ya, ini mengenai doa bersama dan zikir bersama setelah salat wajib. Itu apa sesuai dengan sunnahnya di tempat tadi jamaah? Baik. Baik. Terima kasih Pak Andi. Barakallahu fiik. Mohon maaf suaranya kurang jelas, namun inti dari pertanyaan beliau adalah bagaimana hukum doa berjamaah ya setelah salat fardu? Apakah ada dalilnya dan apakah mendapatkan ijabah nanti dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian Ustaz, silakan.